بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله القائل: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله، والصلاة والسلام على خير البرية القائل: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. اللهم صل وسلم وبارك على نبيك الكريم ورسولك الأمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وأمته إلى يوم الدين. أما بعد، فيا عباد الله، أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله فقد فاز المتقون، فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Hadirin sekalian, saudara-saudariku dan pemirsa Akhir TV di mana pun Anda berada, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, terkhusus bagi kami pribadi dalam sebagian lembaran kehidupan yang Allah anugerahkan, di antara yang bisa berada di sini bersilaturahim dengan kita semua. Dan yang paling membahagiakan adalah di antara sekian hamba Allah tadi disebutkan oleh ikhwan kita dari moderator, kitalah yang digolongkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang tersebut dalam Sahih Al-Bukhari, Kitabul Ilmi, nomor hadis 71, riwayat sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, paling kiri sebelah atas di kitabnya. Nabi SAW pernah menyampaikan: man yuridillahu bihi khaira yufaqihuhu fid-din. Siapapun yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala berubah jadi orang baik. Kalimatnya menarik, Pak Bu, karena menggunakan isim mausul dan huruf yang digunakan itu man. Ismun mausul yadullu 'alal 'abiyah, kata sambung konjungsi, tapi bisa menunjuk kepada objek atau bahkan subjek yang bermakna luas, umum. Jadi mau laki-laki, mau perempuan, besar, kecil, tua, muda, dan sifatnya personal, dan siapapun. Ini agak indah ya kalimatnya. Yuridillahu bihi khaira, jika diinginkan orang ini berubah jadi orang baik menurut Allah. Jadi ada yang baik menurut manusia, ada yang baik menurut Allah. Anda disebut baik oleh orang-orang sekitar, tapi barangkali di Indonesia belum tentu mengenal kita baik. Disebut baik di Indonesia, di Malaysia belum tentu melihat kita. Disebut baik di Asia, di Eropa mimpi belum tentu lihat kita. Tapi kalau seseorang disebut baik oleh Allah, maka seluruh makhluk langit dan bumi akan mengatakan dia yang terbaik. Nah, kalau Allah ingin memberikan kebaikan pada seorang hamba, ternyata ciri pertamanya, kata Nabi, bukan diberikan limpahan dunia kepadanya. Ingat, hati-hati betul ya. Tadi disampaikan dan banyak memberikan masukan-masukan. Alhamdulillah, ada yang Allah titipkan kedudukan, ada yang Allah titipkan harta benda materi, ada yang Allah titipkan pengetahuan. Tapi ingat baik-baik, jika titipan-titipan ini tidak mampu menghadirkan bagian kedua di hadis Nabi ini, maka menurut Allah hamba itu belum masuk kategori yang baik. Apa bagian kedua di hadis tadi? Yufaqihuhu fid-din. Kalau Allah inginkan seseorang berubah jadi orang baik, maka ia akan dibimbing oleh Allah melangkahkan ringan kakinya untuk datang dan belajar tuntunan agama-agamanya, tuntunan syariatnya. Dari sekian hamba Allah yang hidup sampai malam ini di sekitaran Qatar dan Doha ini, alhamdulillah Anda yang terpilih oleh Allah Subhanahu wa taala, Anda yang diringankan langkahnya, dilembutkan hatinya. Malam ini sebetulnya Anda bisa memilih. Mungkin bisa berada di tempat lain, bisa mengerjakan aktivitas lain. Saya umumnya tidak kenal dengan Anda seluruhnya, Allahu a'lam. Dan tidak mengundang barangkali umumnya kita semua. Mustahil kalau Allah tidak meringankan langkah kita, melembutkan hati kita, sulit rasanya bagi kita untuk berada di tempat ini. Karena itu izinkan saya bermohon pada Allah Subhanahu wa taala, barangkali inilah momentum yang Allah hadirkan untuk kita semua untuk merubah keadaan kita mulai malam ini, lebih baik dalam pandangan Allah Subhanahu wa taala. Semoga siapapun yang hadir pada saat ini, baik dari unsur pemerintahan dari KBRI diwakili oleh Pak Darmawan, juga dari ormas-ormas yang hadir terhimpun dalam IMSKA-nya Pak Edwin, dan juga kita semua, semoga malam ini menjadi malam perubahan untuk kita semua, dan semoga Allah turunkan rahmat dan keberkahan sehingga menjadikan kita umat terbaik di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan ternyata tidak cukup dengan amin. Kita harus isi dulu supaya kalimat amin itu bisa lebih memiliki nilai-nilai kualitas. Karena amin itu letaknya setelah iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya, nah, orang sering minta sesuatu tanpa na'budu, itu mereka sering mengatakan istajib, istajib. Tapi kalau kita katakan amin, kita usaha dulu, baru Allah kabulkan berdasar ikhtiar yang kita sampaikan. Baik, kita langsung saja, waktu kita tidak banyak. Saya punya waktu sesi pertama ini 13 menit ke depan. Karena jam 19 saya mesti berhenti dulu, lalu kita sambungkan kembali. Kita atur dulu safnya supaya kita bisa lebih baik. Saya perkenankan kalau ada space-space yang memungkinkan, saya persilahkan. Kalau mau di sebelah dekat juga tidak ada masalah, yang penting bisa duduk dengan nyaman. Kalau mau di atas, kalau sudah penuh boleh, saya keluar tidak ada masalah, yang penting antum enak lah. Ya. Thank you. Sudah ya? Kita mulai, bismillah. Malam ini tema kita cukup luar biasa, bahasanya cukup luas. Karena itu saya mesti berikan batasan-batasan supaya kita bisa fokus pada bahasan yang akan kita kaji dan tidak terlampau membahas persoalan-persoalan yang tidak ada kaitan dengan tema kita. Tapi khusus untuk malam ini, saya telah sampaikan di Al-Khur semalam, kita akan coba ambil bonus nanti dengan memberikan sesi yang ketiga. Kita akan bagi pada tiga bagian. Satu, kita akan kupas terkait dengan tema ini, menuju kebangkitan umat Islam. Persoalan pertama, kenapa umat Islam mesti bangkit? Yang kedua, nanti kita bahas, bagaimana cara umat Islam bisa bangkit? Dan yang ketiga, ini sebagai bonus, nanti kita akan belajar salah satu analisir untuk kebangkitan umat Islam adalah dekat dengan Al-Quran. Jadi saya berikan bonus nanti di akhir, kita akan simulasi cara cepat menghafal Al-Quran. Dan insya Allah kita berikan hadiah. Saya sebetulnya bawa beberapa buku sebagai hadiah, tapi barangkali tidak bisa mewakili keseluruhannya. Malam ini nanti kita coba akan simboliskan untuk disampaikan. Jadi kita tuliskan buku cara cepat menghafal Al-Quran dalam 30 hari. Mudah-mudahan nanti bisa dipelajari. Kita titipkan di elemen-elemen yang bisa diakses. Nanti insya Allah ta'limnya kita sampaikan secara lebih luas. Baik, kita mulai bahasan kita. Bismillahirrahmanirrahim. Tema yang antum hadirkan, saya mohon izin berdiri ya. Ya, silakan. Menuju kebangkitan umat Islam. Pertanyaan pertama, kenapa umat Islam mesti bangkit? Dulu poinnya. Kalau tidak ada tujuan dari kebangkitan ini, singkatnya kenapa kita mesti berkumpul untuk membahas tema ini? Karena Quran menginginkan setiap apapun yang kita kerjakan itu mesti ada maksud, tujuan, dan nilai-nilai kebaikan untuk kita. Allah tidak menyukai jika kita mengerjakan aktivitas tidak ada nilai-nilai yang bermanfaat untuk kita. Bahkan mohon maaf ya, ada kaidah sangat dasar sekali. Quran surah 17 ayat 36 paling kanan sebelah bawah di mushaf. Bahkan untuk hadir pada satu hal saja yang kita belum tahu sisi pengetahuannya apakah bermanfaat atau tidak, Quran menganjurkan untuk tidak diikuti. Wala taqfu ma laysa laka bihi ilm. Inna as-sam'a wal basara wal fu'ad kullu ulaika kana 'anhu mas'ula. Allah menyampaikan, dan jangan sampai Anda mengikuti satu aktivitas, kegiatan yang Anda tidak tahu apa esensinya. Apa yang Anda dapatkan dari situ? Maaf ya, mohon izin maaf, kadang sederhana misal praktiknya. Ikut yuk. Kemana? Nantilah, pokoknya ikut saja dulu. Adik, kalau kata kaidah Quran, tidak boleh diikuti. Karena kita tidak tahu mau dibawa kemana. Boleh jadi nanti ketika kita dihadirkan pada tempat yang dimaksudkan, ada hal-hal tertentu yang Allah tidak sukai di tempat itu. Ada perbuatan yang mungkin boleh jadi Allah tidak ridai. Dan Anda bisa bayangkan, pada hal yang belum jelas saja, Quran tidak merekomendasikan kita mengikutinya. Apalagi pada sesuatu yang belum tentu ada manfaatnya. Karena itu kita turunkan dulu saat Anda kemudian meneguhkan tema ini untuk ditampilkan apa maslahat dari bahasan ini. Mari kita turunkan dulu. Satu, tercatat dalam perjalanan sejarah bahwa setiap kali ada kebangkitan umat Islam yang diwujudkan dengan mengaktualisasikan nilai-nilai Islam dalam kehidupan, maka manfaat pertama yang selalu didapati adalah satu, hadirnya kemaslahatan yang luas dalam kehidupan. Ini satu. Silakan Anda cek dimanapun, dari sejarah kapanpun dimulai, dari sejak di awal masa-masa keislaman, perjalanan nilai-nilai keislaman, setiap fase umat Islam itu hadir, silakan cek. Setiap umat Islam itu bangkit, membawa nilai-nilai Islam, Anda akan dapati tidak pernah ada nilai Islam dipraktekan, umat Islam memegang peranan, kecuali akan menghadirkan maslahat dalam setiap lini kehidupan. Kita ambil contoh. Saya ambil tambah, kemudian bertemu singkatnya dengan Sayyidah Hawa lagi, berumah tangga, turun Quran surah keempat An-Nisa ayat pertama, ya kemudian melahirkan keturunan, mulai menyebar, ada suku, ada komunitas, saling ta'aruf, Quran surah ke-49 ayat 13, di situ mulai ada menegakkan nilai-nilai keislaman secara sempurna, komprehensif. Anda menegakkan nilai-nilai keislaman, hasilnya disebut dengan salam. Salam. Ada kedamaian, ketentraman, kenyamanan. Ya, salam. Quran surah ke-19 Maryam ayat ke-15 paling kiri di pertengahan. Wassalamun alaihi yawma wulida wa yawma yamutu wa yawma yub'atsu hayya. Ketika Anda berpegang teguh pada nilai-nilai Islam, praktekkan nilai-nilai Alkitab dengan baik, Al-Quran, apa yang didapatkan? Silakan sesuaikan. Orang yang berislam dengan baik, menegakkan nilai-nilai keislaman, perhatikan baik-baik, kata Al-Quran, ciri khasnya, ya, silakan sesuaikan dulu. Jazakumullah khair. Kalau mau lebih nyaman, supaya enggak capek berdiri, boleh, silakan. Masih ada di depan. Silakan yang di belakang, masih ada tempat kosong untuk lesehan di depan ya. Boleh, yang berdiri biar saya aja ya, ada masalah. Alhamdulillah. Jazakumullah. Taib, jazakumullah khair. Saya mohon maaf ya, mudah-mudahan Allah ridai kita semua insyaAllah. Baik, fokus sekarang, lihat lagi. Orang masuk Islam, menegakkan nilai-nilai keislaman secara komprehensif. Setelah itu hasilnya disebut dengan salam. Ada kedamaian, ketenangan, termasuk kesuksesan, ini bagian dari makna ini. Tenang, damai, sukses, bahagia, disebut dengan salam. Dan hebatnya, awas hati-hati, dia menjangkau tiga alam. Jadi ini nanti yang membedakan konsep-konsep di luar keislaman dengan nilai-nilai dalam Islam. Jadi ketika Anda mempraktikkan nilai keislaman, Allah jamin Anda mendapatkan nilai-nilai ini di tiga alam. Wassalamun alaihi yauma wulida, saat hidup di dunia. Jadi kalau Anda, maaf, masuk Islam, kemudian menerapkan nilai-nilai keislaman, maka hal yang pertama kali Allah berikan pada kita, salam, ada ketenangan dalam diri kita. Jadi kalau ada orang masuk Islam hatinya tidak tenang, keadaannya tidak damai, maka boleh jadi ada yang salah dalam dia berislam. Pasti itu. Jadi kalau Anda mempelajari tentang Islam, ada ketenangan dalam jiwa Anda. Akan ada perubahan. Anda belajar Islam dengan siapapun, tidak berdampak pada ketenangan diri Anda, ada persoalan di situ. Bahkan Anda bergaul dengan siapapun, nah ini yang ingin saya maksudkan. Anda akan membawa aura ketenangan itu, kenyamanan itu, di setiap lingkungan yang Anda kemudian bergaul di dalamnya. Bahkan Nabi mengatakan, khairun nasi anfa'uhum linnas. Tidak pernah ada orang-orang beriman, bergaul dengan manusia secara umum, kecuali dan memberikan manfaat dengan keimanannya. Saya, Anda masih ingat waktu ada kejadian bom di Jalan Tamrin itu? Itu kan informasinya meluas ya. Saya sedang di Lampung, Pak Darmawan. Tiba-tiba saat kajian, ada seorang bertanya, Ustaz, apakah bom di Jalan Tamrin termasuk jihad fisabilillah? Saya bilang, Pak, setipis pengetahuan saya, jihad fisabilillah itu jihad di jalan Allah, bukan di Jalan Tamrin. Agak berbeda. Jadi ada kaidah-kaidah yang nampaknya ada hal yang tidak menghadirkan nilai-nilai kebaikan. Wa yauma yamut, saya agak cepat ya, waktu kita terbatas. Saat dia meninggal, makanya orang-orang yang berislam dengan benar, saat hidupnya tenang, mau meninggal pun tenang. Lihat Quran surah 89 ayat 27-30. Dia hidupnya tenang, ibadahnya tumanina, bahkan saat wafat pun panggilannya tenang. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, hei jiwa yang tenang, mau wafat masih tenang. Ada orang mau wafat gelisah, orang ini mau wafat masih tenang. Wa yauma yub'atsu hayya, dan saat dibangkitkan di akhirat nanti, dibangkitkan dalam keadaan yang sukses dan bahagia. Yub'atsu hayya. Perhatikan. Di dunia, alam kubur, akhirat. Agamanya Islam, nilainya silmi, yang didapatkan salam. Orangnya disebut dengan Muslim. Kalau jama' tambah un atau in di ujungnya. Muslim, Muslimun. Quran surah ketiga Ali Imran ayat 102. Paling kanan sebelah atas. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Perhatikan, fokus. Illa wa antum muslimun. Diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia atau juga nanti dalam bahasa Melayu, salah satunya terjemahan ini adalah umat muslim. Sekarang kita lacak dalam sisi sejarah, apa maslahat yang didapatkan dari salam ini ketika orang memeluk Islam, mempraktikkan nilai silmi, dan mereka menjadi muslimun. Bagaimana perjalanan bisa mencatat ketika Islam datang, umat Islam mempraktikkan nilainya, ternyata bisa menghadirkan maslahat yang sangat luar biasa. Saya tanya pada Anda, ketika Islam dititipkan pada risalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau lahir di mana? Oh, begini, karena waktu kita terbatas, kalau tidak tahu cukup katakan wallahu alam, itu paling gampang. Anda berpikir waktu kita habis tuh, pas jam 19. Baik, Nabi dilahirkan di mana? Di Mekah. Baik.